Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, saya akan membersamai Anda dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran, sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bergabung ya, ingin bertanya mungkin bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614, yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih bersama saya Abdul Mujib Johar sebagai penterjemah, dan masih bersama Syekh Ansam Abdul Aziz dalam acara Majlis Taqon. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang masuk hari ini, yaitu bagaimanakah hukumnya berhijab, ya, dan apakah berhijab yang sempurna itu harus menggunakan cadar? Ya. Soal al-yawm ya fadilat al-syekh, ma hukmu al-hijab, wahal al-hijab al-matlubu syara'an huwa labudda ayyakuna bin niqab. Ya. Jazakumullah khairan ala hadir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد فيا أيها الأخ السائل أو الأخت السائلة أسأل الله عز وجل أن يبارك أعمالكم وأعماركم وأن يجعلكم على طاعته وأن يحييكم على الإسلام وأن يجعلكم دائما تتحرون الحلال في كل حياتكم آمين يا رب العالمين. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, khususnya yang ikhwan dan akhwat yang bertanya, semoga antum semua senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa antum diberikan semangat, diberikan ghirah yang tinggi untuk senantiasa mencari ilmu syar'i. Wa binisbati ila mas'alati al-hijab fa innal hijab wajibun syar'an bil kitab was sunnati wal ijma'. Tentang hijab ini, ya, hijab ini hukumnya wajib secara syar'i, ya, baik itu berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' ulama. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fi surah An-Nur. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absharihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, wa qul lil mu'minat, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang beriman dari kalangan wanita muslimah, Hendaknya agar mereka menundukkan pandangan dan tidak menunjukkan perhiasannya kecuali perhiasan yang nampak. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan hendaknya mereka menjulurkan jilbab kerudung-kerudung mereka ke atas dada-dada mereka. وَالْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ جُيُوبِهِنَّ هُوَ صُدُورِهِنَّ. Dan yang dimaksud dengan juyubihinna adalah sudurihinna. Yang dimaksud dengan lafadz juyubihinna, hendaknya mereka menjulurkan kerudung mereka, hijab mereka sampai ke juyubihinna. Juyubihinna ini adalah dada mereka. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat Al-Ahzab حكاية عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab menceritakan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, dan jika kalian meminta kepada mereka sesuatu, ya, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. كَذَلِكَ جَاءَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Demikian juga dalam surah yang sama Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يا أيها النبي قل لأزواج يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجكم قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهي نبي katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istri engkau, dan kemudian anak-anak perempuanmu, dan kemudian kepada kaum muslimat, ya, kaum muslimat, akhwat-akhwat muslimah, hendaknya mereka menutup, menjulurkan kerudung-kerudung mereka. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Hal yang demikian itu adalah lebih mungkin bagi mereka agar mereka diketahui dan mereka tidak disakiti. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. Dan demikian juga hadis dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan rahimallahu nisa'al ansari lamma nazalat 'alayhinna suratul ahzab lamma nazalat 'alayhinna ayatul hijab kharajna ka'annahunna 'ala ru'usihinna ghirban. Allah subhanahu wa ta'ala semoga merahmati wanita-wanita dari kalangan ansar, ketika turun kepada mereka ayat-ayat hijab, mereka keluar dari rumah-rumah mereka sedangkan di atas mereka seolah-olah ada burung gagak. كل هذه الأدلة تدل على فرضية الحجاب. Ya, semua ini menunjukkan akan kewajibannya hijab. ولكن اختلف العلماء في كيفية الحجاب. Tetapi para ulama berbeda-beda pendapat tentang bagaimanakah berhijab itu. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة عورة المرأة. maka permasalahan ini kembali kepada permasalahan auratnya wanita. فَمَا الَّذِي يَظْهَرُ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا الَّذِي لَا يَظْهَرُ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. Apakah boleh, bagian apakah yang boleh nampak dari auratnya wanita dan bagian apakah yang tidak boleh nampak dari auratnya wanita? وَحَدَثَ خِلَافٌ عَلَى مَذْهَبَيْنِ. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dua mazhab. المذهب الأول وهو قول أكثر العلماء. Yang pertama adalah mazhab mayoritas para ulama. من الحنفية والمالكية والشافعية. Yaitu ulama dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. أن جسم المرأة كله عورة ما عدا وجهها وكفيها. Bahwasanya seluruh anggota tubuh dari kaum wanita itu adalah auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya. فالوجه والكفين عندهم ليسوا بعورة. Menurut mayoritas para ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, wajah ya, dalam pandangan mereka tidaklah termasuk aurat. وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةِ. Maka boleh melihat ke wajah wanita apabila aman daripada fitnah. أَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّانِي وَهُوَ مَذْهَب بعض الشافعية أو في رواية أو الرواية الثانية عند الشافعية ومذهب الحنابلة قال الإمام أحمد ابن حنبل والمرأة كلها عورة حتى ظفرها. Kemudian mazhab yang kedua yaitu mazhab sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian lagi mengatakan mazhab ulama Syafi'iyah dan kemudian mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita itu aurat, bahkan sampai kuku-kukunya itu pun juga aurat. Fala yajuzu an yazhara min al-mar'ati shay'a. Maka tidak boleh nampak sesuatu apapun dari tubuh wanita. Fal mar'atu kulluha 'auratun 'ala hadha al-madhhab. Menurut pendapat ini, ya, tubuh wanita semuanya adalah aurat. ولو نظرنا إلى المذهبين سنستطيع أن نقول بهذه المسألة. فالمذهب الأول وهو مذهب الجمهور على أن الحجاب ليس هو النقاب. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat pandangan dua mazhab ini, kita bisa mengambil beberapa pandangan kesimpulan berikut. Yang pertama adalah pandangan mayoritas ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya niqab atau cadar itu tidaklah wajib. Amma al-wajib fa huwa al-khimar wa huwa alladhi tukhammaru bihi ar-ra's wa yughatta bihi as-sadr. Yang wajib itu adalah khimar, ya. Khimar itu adalah kerudung yang menutupi kepala dan menutupi dada. وقد استدلوا على ذلك بكلام من اللغة. Ya, mereka ya berpendapat demikian dengan berdalilkan pada bahasa. فقالوا في اللغة العربية أن العمامة التي يلبسها الرجل على رأسه تسمى خمارا. فنقول خامر الرجل رأسه إذا لبس العمامة فوقها. Ya. Hal ini karena imamah itu adalah semacam sorban, ya, semacam sorban yang sering dipakai orang Arab. Itu sering diberi apa? Sering dinamakan khimar. Ya, sering dinamakan khimar karena dipakai di atas kepala. Ya, dinamakan khimar karena menutupi kepala. وكذلك حينما مات الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووقع من على دابته فعقصته الدابة أي ضربته برجلها فمات هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، أي لا تجعلوا شيئا فوق رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Demikian ini, demikian juga ada dalil ya bahwasanya ada seseorang yaitu ketika berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia jatuh dari kendaraan tumpangannya, dari binatang tumpangannya, kemudian ketika dia jatuh kemudian diinjak oleh binatang tumpangannya tersebut kemudian mati ya, diinjak oleh binatang akhirnya sampai kemudian dia mati. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang ini dimandikan ya, dimandikan kemudian dikafani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wala tukhammiruhu wala tukhammiruhu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Janganlah engkau tutupi kepalanya karena nanti kelak dia pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. فأصبح من الواضح أن كلمة الخمار هي ما يغطى به الرأس فقط. Ya. Oleh karena itu dari makna bahasa ini jelaslah bahwasanya yang dinamakan khimar ini adalah tutup yang menutupi bagian kepala saja. وليس المعنى أن يغطي الرأس في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يغطي الرأس مع الوجه بالصدر. Ya. Demikian juga ya pengertian dari Al-Qur'an tersebut dengan berdasarkan makna bahasa tersebut perintah ini tidaklah termasuk perintah menutup seluruh kepala dengan wajahnya kemudian sampai ke dadanya tapi hanya perintah menutup kepala dan dada saja. Balil ma'na kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahum yarbutna 'ala jibahihin يربطن الخمار على جباههن وينزل إلى صدورهن، فهذا هو الخمار الذي يقول به هذا المذهب. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya beliau mengatakan bahwasanya khimar ini diikatkan sampai ke dari kepala kemudian sampai ke bagian pinggiran wajah mereka kemudian sampai ke dada mereka. وقالت عائشة رضي الله عنها يرى وجهها وكفيها. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wajahnya terlihat. Yura wajhaha wa kaffaha wa kaffuha wa kaffayha. Yura wajhuha wa kaffayha. Demikian bisa dilihat wajahnya dan dua telapak tangannya. هذا بالنسبة إلى المذهب الأول كذلك استدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت عند عائشة وكانت تلبس لبسا خفيفا أو عليها ثوبا خفيفا يرى منه جسدها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحق لها، وفي رواية لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. Demikian juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an datang ke Aisyah radhiyallahu an, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan melihat Aisyah radhiyallahu an, kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Asma, seorang wanita itu apabila sudah haid ya, maka dia tidak boleh terlihat sesuatu apapun kecuali dari wajahnya dan dua telapak tangannya. كذلك قالوا بأنه لو كان واجبا على كل النساء لما قال الله سبحانه لو كان النقاب، لو كان في معنى النقاب لما قال الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الكبيرة في السن التي لا ترجو من النكاح، وهذا لأن مسألة الفتنة قد ذهبت، فلا يوجد فتنة في المرأة العجوز، ولكن يشترط في هذا ألا تكون امرأة متبرجة، فلا تتبرج ولا تضع الزينة الكبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى: غير متبرجات بزينة. ثم أمرهن قال: وليستعففن خير لهن. Ya, jadi demikianlah ya. Kalau seandainya makna hijab itu adalah niqab ataupun cadar, ini saya ya, ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an, yaitu wal qa'idu minan nisaa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna ay yad'na thiyabahunna falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinatihinna wa ay yasta'fif ghayra mutabarrijat wa ay yasta'fifna khayrul lahunna. Dan wal qa'idu minan nisa, dan wanita-wanita yang sudah sepuh ya, wanita-wanita yang sudah mencapai usia ya, falaysa 'alayhinna ay falaysa 'alayhinna junah, maka bagi mereka tidak mengapa untuk melepaskan baju-baju mereka selama mereka tidak berdandan ya, dengan dandanan-dandanan yang tidak diperbolehkan. Wa ay yasta'fifna khairul lahun, tapi kalau seandainya mereka menjaga diri, menjaga kesucian, itu lebih baik ya. Hal ini yaitu kebolehan wanita-wanita untuk melepaskan baju-bajunya adalah selama mereka aman dari fitnah, yaitu orang yang sudah bukan usia nikah lagi. Jadi daya tarik kewanitaannya sudah hilang, fitnah-fitnah dari kewanita, dari tempatnya, dari kewanitaannya sudah hilang, sehingga dengan meskipun mereka melepaskan baju tidak akan mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس بورس، وفي رواية: ولا تلبس القفازين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المحرمة أن تلبس النقاب، مع أنها تكون في مكان فيه اجتماع للرجال والنساء، وقد تكون فيه الفتنة أكثر، لأن الطواف يجتمع الرجال والنساء ويطوف كلهن بجوار بعضهن بعضا، فقد تكون الفتنة من رؤية وجهها أكثر. ولكن حرم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس النقاب في وقت الطواف أو في وقت الإحرام. كذلك قال الإمام الشافعي: ويكره للمرأة أن تلبس النقاب في الصلاة. Ya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita untuk memakai cadar ketika mereka melakukan tawaf ataupun melakukan sedang dalam keadaan ihram ya. Padahal situasi ketika seorang wanita melakukan tawaf ataupun ihram ini mereka sedang bercampur dengan banyak orang termasuk laki-laki ya. Maka hal ini justru akan mendatangkan fitnah. Tapi dalam hal ini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita untuk memakai cadar. Demikian juga Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan makruhnya bagi kaum wanita untuk memakai cadar ketika dia salat. Fa'ala hadzal mazhab la yajibu 'ala al-mar'ati taghtiyat wajhiha wa la kaffayha. Ya, oleh karena itu dalam mazhab ini, yaitu mazhab mayoritas ulama, tidak wajib bagi kaum wanita untuk menutup wajahnya dan menutup telapak tangannya. Bal wajibun 'ala ar-rijal ghadd absarihim fa hum ma'murun bighadd al-basar. Tetapi yang diwajibkan adalah kepada kaum laki-laki, yaitu wajib bagi kaum laki-laki untuk menahan pandangan. فكما أن المرأة مأمورة أيضا بغض البصر فالرجل مأمور بغض البصر. Demikian juga ya, sebagaimana kaum wanita diperintahkan untuk menahan pandangan, menundukkan pandangan, demikian juga kaum laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. أما المذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. Kemudian pandangan mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Ibn Hanbal dan kemudian sebagian dari ulama Syafi'iyah. وقالوا بأن جسد المرأة كله عورة ولا يظهر منها شيئا. Mazhab ini berpandangan bahwasanya bagian tubuh seluruh wanita adalah aurat dan tidak boleh terlihat sama sekali. فهؤلاء الواجب عندهم أن يكون هذا النقاب هو الواجب في هذه المسألة. Maka menurut mazhab, pandangan mazhab ini, cadar itu adalah wajib bagi kaum wanita. أما إظهار الوجه والكفين في الصلاة فهذا تعبد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نفعله للضرورة فقط. Adapun kenapa kaum wanita ini tidak boleh menutup wajah dan telapak tangannya ketika sholat, ini adalah perkara ta'abudi, permasalahan ta'abudi. Dan permasalahan ta'abudi adalah bersifat darurat. Maka ini kita bagaimana dalam hal ini tidak ada lain kecuali menjalankannya. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Dan kemudian mazhab ini yaitu mazhab Imam Ibn Hanbal, mazhab Hanabilah dan kemudian sebagian ulama Syafi'i yaitu berdalil kepada ayat Al-Qur'an wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan kaum wanita hendaknya tidak menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali perhiasan-perhiasan yang nampak saja. وقالوا أن الزينة الظاهرة عند المرأة هي اللباس. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud pakaian-pakaian yang nampak, al-libas az-zahirah, pakaian-pakaian yang nampak, perhiasan-perhiasan yang nampak itu adalah pakaian luar. والشيء الذي لا تستطيع أن تخفيه المرأة. Dan sesuatu yang tidak bisa dapat disembunyikan lagi oleh kaum wanita. ويشترط فيه ألا يكون ملفتا للنظر. Demikian juga disyaratkan bagi bagian tubuh yang terlihat dari kaum wanita ini aman dari pencurian curi pandang kaum laki-laki. كذلك استدنوا بقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. Kemudian mereka juga berdalil dengan يدنين عليهن من جلابيبهن. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab mereka. فقالوا الجلباب هو ما تلبسه المرأة من رأسها حتى إصبع قدمها تربطه فوق رأسها حتى إصبع قدمها هكذا وهذا يسمى بالجلباب ويكون أسودا ويكون فضفاضا. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yudnina alaihinna min jalabibihinna adalah jilbab ini diikatkan dari kepala kemudian menjulur sampai ke kaki. Kemudian jilbab ini harus berwarna hitam dan tidak ketat. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجن كأن على رؤوسهن الغربان. Demikian juga mazhab ini berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu an rahimallah nisa'al ansari lamma nazalat 'alayhinna ayatul hijab kharajna minal bait ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirban. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Anshar ketika turun ayat-ayat hijab kepada mereka, mereka keluar dari rumah seolah-olah di kepala mereka itu ada gagak. فقالوا هذا في وقت الفتنة أو في وقت أمن الفتنة في كل الأحوال على المرأة أن تلبس النقاب وهذا هو الواجب في هذا المذهب. Ya, mereka mengatakan bahwasanya pakaian seperti ini, ketentuan seperti ini adalah wajib bagi kaum wanita. Baik dalam keadaan fitnah, dalam keadaan tersebarnya fitnah, maupun dalam keadaan aman daripada fitnah. والحقيقة كما أفتى كثير من العلماء في هذا الزمان أن من فعل بهذا الرأي فليس عليه إثم ومن فعل بهذا الرأي فليس عليه إثم ولا يشد هذا على هذا ولا يشد هذا على هذا فكل الآراء واردة وهو أن الحجاب واجب لكن الكيفية اختلفت بحسب فهم كل واحد من الفقهاء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. yang sebenarnya adalah sebagaimana ya, yang pendapat yang kuat ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, bahwasanya kedua belah pihak ya, baik yang berpandangan dengan pandangan mayoritas ulama maupun dengan pandangan mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i, ini semuanya berpegangan kepada dalil-dalil yang kuat. Maka satu sama lain tidak boleh saling memberatkan ya, satu sama lain tidak boleh saling memberatkan, dan setiap orang berpegangan kepada semuanya kepada syariat kewajiban untuk berhijab. Tetapi makna hijab itu sendiri memang ada perbedaan pandangan. Maka setiap orang hendaknya berpegangan kepada pandangan yang diyakininya dan kemudian saling mentoleransi satu sama lain. Wallahu ta'ala alam. Para hadirin sekalian yang berbahagia, sahabat Al-Quran dimanapun berada, demikianlah ulasan dari Syekh tentang masyru'iyatul hijab, yaitu akan kewajiban hijab. Jadi secara kesimpulan, hijab itu adalah wajib ya, wajib hukumnya. Tapi dalam hal ini ada dua pandangan tentang hijab, tentang makna hijab ini. Dan dua pandangan ini tentang makna hijab kembali kepada batasan-batasan aurat kaum wanita ya. Pandangan yang pertama adalah mayoritas ulama yang berpandangan bahwasanya bagian tubuh seluruh wanita itu adalah aurat ya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka dalam hal ini seorang wanita berhijab ya, berhijab dari kaum laki-laki kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Ibn Hanbal dan sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya seluruh tubuh kaum wanita itu adalah aurat. Maka oleh karena itu semuanya harus tertutup dengan hijab ya, dan tidak ada boleh yang terlihat kecuali bagian-bagian yang susah untuk ditutup, dan itu pun harus dengan syarat harus aman dari curi pandang kaum laki-laki. Demikianlah, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan secara yang terbaik. Aku qawli hadza, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaan ya. Dan insya Allah akan kita bahas ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.